Bismillah, kita lanjutkan sesi kedua syarah Alfiyah Ibn Aqilnya, ya, sampai di yang bait ke-54 ya. Sampai pada pernyataan fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Ya. Jadi fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Ma mubtada atau bukan, atau gini aja lah, saya langsung kasih tahu aja biar antum membahas menyelesaikannya. Fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Satu bait ini adalah susunan jumlah fi'liyah. Satu bait ini adalah susunan jumlah fi'liyah. Anta dan huwa, anta dan huwa adalah hikayah. Ya, bahasa Indonesia kan, Pak Saif. Satu bait ini adalah jumlah fi'liyah. Anta dan huwa adalah hikayah. Nah, sekarang bahasa Indonesia kan. Kira-kira bagaimana membahas Indonesia kan ya? Fama lidhi itu. Iya, satu bait ini. Bait ke-54 ini, fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Ini adalah susunan jumlah fi'liyah. Tapi kalau yang pertama bukan cuma jumlah. Saya bilang satu bait ini, ya, satu bait ini adalah susunan jumlah fi'liyah. Nah, oleh karena itu antum harus tebak-tebak ini. Saya sudah kasih kisi-kisinya kan gitu. Fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, sekarang bagaimana membahasa Indonesiakannya? Pertama-tama cari fi'ilnya. Oh, itulah makanya kok. Mana yang fi'il di situ? Kayak enggak ada. Ah, ya. Sama. Hah? Sama. Iya, sammi. Fi'il apa itu? Fi'il amr. Nah, sudah. Terjemahkan bahasa Indonesia kan. Nama ila. Mm-hmm, bagus. Apa saja? Iya, bagus. Fa-nya kok enggak diterjemahin? Oh, maka nama ila. Iya, gitulah dia. Maka nama ila. Heeh. Mm-hmm. Hmm. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Wajrul hikmata nama ila apa saja yang mempunyai ghaib dan qudr. Iya, betul. Ya. Yang mempunyai tidak ada di hadapan kita atau yang hadir. Iya. Yeah. Seakan-akan engkau dan dia. Enggak. Kan tadi saya sudah bilang, anta dan huwa hikayah. Iya, yeah. Anta dan huwa hikayah. Karena lafaz anta dan lafaz huwa dengan domir. Iya. Yeah. Berarti ini kalau dinaharkan ini sammi fa sammi. Iya. Yeah. Ma li di ghaibatin aw huduri. Kan anta wa huwa. Iya. Yeah. Ribet kan? Pasan mi al-huduri bid-dhamiri ka'anta wa huwa. Ka'anta wa huwa. Iya. Pasan mi. Paham ya? Cuma maksud pasan mi. Ma li di ghaibatin al-huduri ka'anta wa huwa. Al-hudurin lah. Kembali ya kan? Al-hudurin. Ini kan kita enggak tanwinin karena qafiyah ya. Iya, karena. Pulang nggak tahu lagi, pulang nggak tahu lagi, ini nggak tahu kedudukan nyusun baliknya aku ya. Iya, makanya yang terpenting adalah sebuah ungkapan itu kita deteksi dulu, karena kan pola jumlah kan cuma ada dua dalam bahasa Arab. Kalau nggak fi'liyah, ismiyah, selesai dia. Jadi cari dulu. Begitulah yang saya lakukan tadi. Saya cari dulu nih, ini apa ini, ismiyah atau fi'liyah? Dan dia bisa dijungkir balik. Ya iyalah, kan gitu kan. Iya, maf'ul bih, benar, masya Allah. Berarti kedeteksi kan? Campur aja tadi nggak dapat fi'il. Jadi silah dari ma ini jumlah. Iya, jumlah fi'liyah. Iya, yang tersisa tinggal muta'alliqnya lidhi ghaibatin aw hudurin. Iya, jadi sama. Sama staqarra lidhi ghaibatin aw hudurin. Staqarra. Iya, staqarra. mazuf. Gimana? Oh, lidi ghaibatin muta'alliq, iya. Oh, maksudnya iya muta'alliqnya mahdhuf, iya betul, ha. Muta'alliqnya mahdhuf. Istaqarra. Iya. Fa mastaqarra lidi ghaibatin. Ya, jawab aja, Pak. Saya bersiap nanti ha? Lidi untuk yang memiliki zu kan, untuk yang memiliki sifat ghaibah dan untuk dan bagi yang memiliki sifat hudur. Dan apanya? Kemana tadi? Heeh. Istaqarah. Iya, iya betul. Kalau itu apanya, kalau itu anta kritisi ya, saya akui. Saya. Hah? Wajibnya bunyinya apa tadi? Famastaqarra li dhi ghaibatin aw hudurin. Berarti yang ghaibah huwa ya hudur anta. Iya, seharusnya memang kahwa ya kan ya kahwa wa anta kan gitu ya. Iya. Qafiyah tadi ya. Iya, cuma mungkin ini ya penyusun enggak tahu lah ya. Mungkin indahnya kan ra kan huruf ra ad-dhamiri ra huduri ra. Iya, enggak maksudnya kenapa enggak kahwa wa anta sammi bid dhamiri gitu. Kenapa ka anta wa huwa? Ya wallahu alam. Maksudnya supaya sejalan aja kan ini. Ya enggak tahu ini apa alasannya ya enggak ngerti juga ya. Cuma memang enggak indah sih kalau dibikin kahwa wa anta ya. Jadi lebih indahnya ka anta wa huwa kan ya. Kahwa ka anta wa huwa sammi bid dhamir dan enggak ada permasalahan juga kan? Justru menunjukkan ketinggian. Iya. Bisa dia mengolahnya. Tapi jelas sampai di sini? Nah di sini beliau syarahkan, maksudnya Ibnu Aqil Ibnu Aqil jelaskan dengan mengatakan yushiru ila anna dhamira ma dalla ala ghaibatin kahwa au hudurin. Jadi Ibnu Malik ya, pelajaran yang bisa kita petik, Ibnu Malik cuma ngebagi dhamir kepada dua bahagian aja. Sementara yang selama ini kita kenali dengan tiga bahagian. Ghaib, mukhatab, mutakallim. Namun Ibnu Malik cukup membagi dengan dua bahagian. Bayangin ya, tingginya imajinasi beliau. Yaitu apa? Cukup dengan ghaibah dan hudur. Yang hudur wa huwa qisman. Ya kan? Ahaduhuma dhamirul mukhatab nahwa anta wa tsani dhamirul mutakallim nahwa ana. Karena apa? Karena sama-sama hudur. Kan gitu. Ya, imajinasi yang tinggi ini ya. Masyaallah. Jadi beliau katakan fama lidhi ghaibatin aw hudurin ka anta wa huwa sammi bid dhamiri. Jadi dhamir namanya yang memiliki sifat ghaibah dan hudur. Yang mengandung makna ghaibah dan hudur atau yang kita sebut dengan kata ganti. Jadi kata ganti itu dinamakan dengan dhamir, gitulah kira-kira simpelnya. Seperti engkau dan dia. Engkau dan dia itu disebut dengan atau namakanlah dia sebagai dhamir. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ha. Antum itu cabang-cabangnya lah ya. Iya, itu cabang-cabangnya ya. Nah, begitu. Iya. Jadi untuk yang dhamir ghaib itu tersirat dalam pernyataan lidhi ghaibah, untuk yang dhamir mukhatab dan dhamir mutakallim itu tersirat dalam pernyataan lidhi hudurin. Ya. Jadi dhu ghaibah dhu hudurin. Ya, cuma terbagi pada dua. Baik, selanjutnya satu alinnya lagi lah ya. 55 apa bait ke-55 wadhittisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Ya, wadhittisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Nah, saya katakan di sini ada dua jumlah. Jumlah apa saja yang ada di sini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah sama jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyahnya mana yang mubtada'nya dan mana yang khabarnya? Wadhittisalin. Jadi dhu ya, dhittisal mubtada', begitu ya. Begitu? Baik, lalu khabarnya? Mala yubtada. Khabarnya mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad ya. Benar? Sertian? Bang Yusuf? Khabarnya mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Ya, enggak. Bang Yusuf bilang mufrad. Ya. Yang lain? Anda bilang ghairu mufrad, yang lain? Mufrad ya. Nah, Pak Saif. Khabaran. Khabarnya berupa mufrad atau berupa ghairu mufrad? Khabar dutisalin. Atau Pak Saif masih belum sepakat bahwa dutisalin adalah mubtada? Iya, dari saya. Nah. Adanya ma itu. Ma mubtada ya? Jadi kalau saya gini deh, apa yang ma la yubtada, apa-apa yang tidak dimulai dengan itisal. Iya, yang benar adalah khabarnya berupa mufrad dan sudah benar bahwa itisal adalah mubtada. Ya wallahu a'lam, tapi silakan kritisi jika memang saya salah ya. Jadi dan khabarnya adalah ma. Ya, bukan ghairu mufrad ya, tapi mufrad. Iya, khabarnya ma, bukan ghairu mufrad. Kenapa? Ya karena isim mausul, kecuali khabarnya berupa jumlah barulah ghairu mufrad. Jadi khabarnya mufrad ini, bukan ghairu mufrad. Iya. La yubtada silah, benar. Ya, la yubtada silah. Wa la yali illa ikhtiyaran abada. Ya. Silakan coba terjemahkan. Bahasa Indonesia kan. Ya, kita udah yali apa namanya? Yali datang, ya, ikut. Yali datang ikut atau gimana ya? Datanglah. Kita artikan datang aja. Datang. Wa la yali. Tidaklah dia datang. Heeh. Iya, tidaklah dia datang kecuali pilihan saja. Dalam keadaan memilih. Baik, ya atau saya kasih tahu kisi-kisinya lah ya. Ini nanti ribet sekali ya. Jadi setelah itu bahasanya siakan illa hikayah. Ini fa'il yang dalam benarnya. Hah? Fa'il. Enggak, bukan fa'il juga ya. Yali fi'il madhi, fi'il mudhari. Dan fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa yang kembali kepada dhuttisal. Ya, yang kembali kepada dhuttisal. Sementara illa hikayah. Iya. Jadi karena hikayah enggak usah diterjemahin ya, jangan kecuali gitu ya, jangan. Yang mana? Illa itu. Iya, illa itu hikayah. Nah, sekarang coba terjemahin. Abis itu nanti antum paham itu setelah itu. Karena pengetahuan ini sudah kita ketahui sebenarnya. Nah, coba. Bahasa Indonesia kan? Enggak, dari awal lah. Wadud tisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Yubtada dimulai. Kalau sampai ilmu tasil. Ah, benar itu dia. Jadi ittisal maksudnya adalah yang bersifat ittisal, yang bersifat terhubung, kan gitu ya. Ya, maksudnya dengan kata lain dhamir muttasil gitu. Ya, ittisalin. Iya, dan yang punya sifat ataupun yang bersifat terhubung. Kan begitu kan? Du ittisalin. Minhu ai minat dhamir. Ya, wittisalin minad dhamiri ma la yubtada. Jadi, definisinya, jadi di sini secara enggak langsung beliau sedang menerangkan jenis dhamir. Sekaligus langsung mendefinisikan jenis dhamir tersebut. Iya. Beliau menerangkan adanya jenis dhamir muttasil. Yang dhamir muttasil itu adalah ma la yubtada. Enggak mungkin kalam bisa dimulai dengannya. Ma la yubtada. Iya, wala ya kemudian tepat. Oh iya. Si domir tadi itu datang. Iya, mendatangi illa wala yali illa ikhtiyaran abada. Datang setelah illa. Iya, menurut pendapat yang terpilih selamanya. Berarti apa? Mungkin illa. Dia enggak datang. Iya, fi mahalli nasbin. Ikhtiaron abada, kalau masih bisa memilih ya, selamanya. Satu kalimat tidak bisa dimulai dengan itu. Iya. Itu soldati dan dia tidak bisa datang setelah itu. Iya. Atau kalau bahasa kita biasanya ya, bahasa kita dhamir muttasil itu adalah dhamir yang tidak bisa digunakan di awal jumlah dan tidak bisa terletak setelah illa. Selamanya, abadan, ikhtiaran, kalau masih bisa milih, atau yang terpilih. Jelas di sini? Tidak pada darurat bisa. Nah, itu nanti kita bahas. Ya, itu nanti dijelaskan oleh Syari. Ya. Karena bahasa ada ikhtiaran. Iya, iya, karena ada bahasa ikhtiaran. Tapi aslinya abadan. Selamanya kita harus tetap mendahulukan tidak menggunakan dhamir muttasil setelah illa. Ikhtiaran, kalau masih bisa milih. Ya, ikhtiaran sama dengan fil ikhtiar. Ya, seperti misalkan waktu sholat, waktu-waktu sholat itu kan ada fil ikhtiar, ada fil jawaz gitu loh. Ya, pemahamannya sama ya. Kalya'i wal kaf. Ya, kalya'i wal kafi minabni akramak. Walya'i wal ha min salihi ma malak. Contohnya seperti ya dan kaf yang terdapat dalam ungkapan ibni akramak. Apa bahasanya sih ibni akramaka? Anakku memuliakan. Iya. Memuliakan. Tepat. Anakku telah memuliakanmu. Iya. Nah, ya-nya yang mana? Ibni yang ada di lafaz ibni, kafnya yang mana? Yang ada di lafaz akramaka. Nah, ini enggak akan pernah di depan dia nih. Ya kan begitu. Ibni akramaka. Enggak akan mungkin bisa ibni ya-nya dulu ataupun ka akrama kan enggak mungkin ya. Enggak akan pernah bisa begitu. Ya enggak akan pernah malayub tada. Pokoknya enggak akan pernah bisa di depan. Dan contoh lain wal ya wal ha. Oh, kok ya lagi? Ya, ya yang di sini berbeda lagi. Kalau ya yang pertama adalah ya mutakallim, ya yang di sini adalah ya mukhatabah. Wal ya wal ha. Contohnya seperti yang terdapat dalam ungkapan salihi ma malak. Apa bahasa Indonesia ini? Salihi ma malak. Kalau enggak ada ya-nya? Kalau enggak ada amrinya. Iya, betul. Sal ya. Sal bani Israil ya. Salihi ma malak. Jadi berarti? Aku bertanya kepadanya. Heeh. Itu gitu. Kepadanya. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Tanyalah kepadanya. Heeh. Gitu. Iya. Tapi bukan tanya ya. Mintalah sama dia apa yang dia miliki. Iya, baik. Salihi ma malak. Menerjemahin segini aja keluar. Gimana nanti? Ngelama. Ada. Ngelama. Ngelama. Ngelama ini apa? Masya Allah. Baik. Kita baca syarahnya. Ad-dhamirul bariz yang qasimu ila muttasilin wa munfasilin. Dhamir bariz itu, ya ini penjelasan dari syarih ya, Ibnu Aqil. Itu terbagi kepada muttasil dan munfasil. Dhamir baris sudah kita kenali, yang saya pikir enggak perlu kita definisikan lagi ya. Dhamir baris itu terbagi kepada muttasil dan munfasil. Fal muttasil huwa alladhi la yubtada bihi. Jadi simple definisinya. Kal kaf min akramaka wa nahwihi. Ya. Wa la yaqau ba'da illa fil ikhtiyar, dan enggak akan bisa terletak setelah illa. Nah, ini bahasa kita yang selalu ya. Bahasa Ibnu Malik tadi masya Allah ya, tinggi sekali ya. Ya. Wala yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Yang berarti fala yuqal ma akramtu illaka wa qad ja'a syudzan. Tapi ada pernyataan syadz di sana yang terdapat di dalam sebuah syair, seperti pernyataan salah satu syair, a'udzu bi rabbil arsy min fi'ati baghat 'alayya. Ya, afan min fi'atin baghat alayya fama li aywadu illahu nasir. Ya. A'udhu bi rabbil arsh. Aku berlindung kepada Tuhan, ya, Tuhan arsh. Kan gitu ya. Dari apa? Min fi'atin baghat alayya. Dari sekumpulan orang yang ingin mencelakaiku. Baghat alayya, ya, min fi'atin baghat alayya. Fama li'iwadu illahu nasirun. maka tidak ada bagiku ya. Apa yuwadu? Lupa saya artinya. Bukan, ini dzaraf ini. Ini di sini dibilang dzaraf soalnya ini. Ya, iwad dzaraf. Kan ada catatan kakinya itu. Lupa saya. Iwadu. Bukan. Nah, apa ya? Entar ya. Iwad. Iwad atau awad ya bacanya, lupa juga saya. Iya. Mabni. Mabni. Ya ini iwadu ya. Jadi famali iwadu illahu nasir. Maka tidak ada, selamanya tidak ada bagiku penolong kecuali Dia. Nah, ini pelajaran juga bagi kita, pentingnya banyak mufradat ya. Kalau enggak kebingungan kita nanti kan. Pengganti, apa nih pengganti? Selama-lamanya ya. Apanya? Iwadu. Enggak, mabni ala dhammi ini. Sama juga. Ini dzaraf. Oh, awad ya, bukan aywa ya? Awa ya? Oh iya. Audu. Oh, famari audu ya. Oh iya, bukan aywa ya, masyaallah ya. Famari audu, afan ya. Benar-benar. Famali audu illahu nasir. Ya. Maka tidak ada bagiku ya, penolong kecuali Dia selamanya. Nah, tapi ini syad ya. Kemudian ada juga pernyataan syair yang lain, wa ma'alaina idza ma kunta jaratana alla yujawiruna illa ka dayyarun. syahidnya di sini illa ka, wa ma'alaina idza ma kunta jaratana. Ya, enggak ada masalah bagi kami. Wa ma'alaina, tidak ada masalah bagi kami. Ketika engkau menjadi tetangga kami, ya engkaunya di sini wa makunti ya, afwan, idza makunti jaratana, karena jarah kecuali tadi jarun ya, jaratana. Jadi wa ma alaina idza makunti jaratana, enggak ada masalah bagi kami tatkala engkau ataupun ya tatkala engkau menjadi tetangga kami, alla yujawirana illa kadayyarun, ya tidak adanya yang bertetangga dengan kami, ya, tidak adanya yang bertetangga dengan kami seorang pun kecuali engkau. Illaki berarti ya. Iya, illaki. Allah yuja wirana illaki dayyarun. Ya, dayyar di sini ada catatan kakinya, itu artinya ahad ya, seseorang, ya, seorang pun. Nah, jadi syahidnya di sini illaka, namun di sebahagian apa namanya riwayat itu sebenarnya bukan illaka tapi siwaka. Ya, kalau siwaka enggak ada permasalahan ya. Jadi singkatnya, ya kalau masih bisa milih, gak usah pakai yang kayak begitulah. Ya. Apalagi ini dinyatakan sebagai syair sad, ya kalam yang sad. Wallahu a'lam bishawab, wa billahi taufiq wa hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.